بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-46 dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabi wa qauma nuhin min qablu innahum kanu qauman fasiqin was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un wal-ardha farashnaha fani'mal mahidun wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَتَبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى dan kaum Nuh sebelumnya, maksudnya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya mereka adalah kaum fasikin yang berbuat fasik. Wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauman fasikin. Sesungguhnya mereka kaum Nuh adalah kaum yang melakukan kefasikan. Was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un. Dan langit yang kami telah bangun dengan kekuasaan kami, kata Allah Azza wa Jalla, dengan kemampuan kami membangun langit, wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya kami yang akan musi'un, memperluas arahnya, sisinya. Wal arda madadna farashnaha, dan juga bumi yang kami telah hamparkan, kata Allah Azza wa Jalla, maka sebaik-baik penghampar dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa ni'mal mahidun. Wa min kulli syai'in, dan segala sesuatu kami ciptakan zaujain berpasangan. Hikmahnya la'allakum tadhakkarun, agar kalian bisa mau ingat. Fafirru ilallah, maka berlarilah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Inni lakum minhu nadhirun mubin, sesungguhnya aku terhadap kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. وَلَا تَجْعَلُوا مَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, dan jangan kalian menjadikan bersama Allah Azza wa Jalla Tuhan yang lain, sesembahan yang lain. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ, sesungguhnya aku terhadap kalian darinya pemberi peringatan yang nyata. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Ay wa kadhalika ma fa'ala Allah bi qaumi Nuh hina kadzabu Nuhan alaihi salam wa fasaqu an amrillah. Artinya kata beliau, dan demikian pula apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla kepada kaumnya Nuh di saat mereka mendustakan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Mereka melakukan kefasikan, tidak mau taat kepada perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap kaum Nuh? Fa'arsala alaihimus sama'a wal arda bima'in munhamir. Lalu Allah Azza wa Jalla mengirim kepada kaum Nuh tersebut dari langit dan juga dari bumi air yang deras. Hujan, lalu kemudian keluar dari arah bumi air yang deras. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mengirim kepada kaum Nuh alaihissalatu wassalam air yang dikirim, air yang deras dari langit dan juga dari bumi. Fa'agraqahum an akhirihim walam yabqa minal kafirina diyara. Lalu Allah Azza wa Jalla menenggelamkan mereka sampai akhir-akhirnya. Tidak ada yang tersisa dari orang-orang kafir. Negeri mereka, barakallahu fikum. Wahadihi, kata beliau, adatullahi wa sunnatuhu fi man asahu. Inilah sebuah kebiasaan dan sunnah Allah tabaraka wa ta'ala terhadap siapapun yang bermaksiat kepadanya. Kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi air yang dahsyat. Air yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla dari langit dan air yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla dari bumi. Ya Allah, keluarkan dari bumi dan Allah turunkan, barakallahu fikum, dari langit. Semuanya tenggelam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berlayar bersama kaum mukminin yang beriman kepada beliau, dan betapa sedikit mereka yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang kita ambil, barakallahu fikum, bahwa demikianlah setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala mendapatkan tantangan yang hebat, tantangan yang besar, dan itu merupakan sunnatullah. Demikian juga ujian akan menimpa siapapun yang meniti jalan para nabi dan rasul, siapapun yang menempuh apa yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul, maka akan mendapatkan seperti yang telah mereka dapatkan. Barakallahu fikum. Kemudian pelajaran yang keberikutnya, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan para pelaku maksiat, melainkan Allah membuat perhitungan bersama mereka. Jikalau mereka bertaubat dari kemaksiatan, tentu itu adalah taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Namun jika tidak bertaubat dari kemaksiatan yang telah dilakukan, maka itulah taufik yang ditahan oleh pemiliknya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana, dan tidak akan berbuat zalim kepada siapapun juga. Yaqulu ta'ala mubayyinan li kudratihi al-azimati was-samaa'a banaynaaha ay khalaqnaaha wa atqannaaha waja'alna laha saqfan lil-ardi wa ma 'alayha. Allahu 'azza wa jalla berfirman menjelaskan tentang kekuasaannya yang agung, kemampuannya yang agung dan besar, bahwa langit kami bangun, kata Allah Azza wa Jalla, kami ciptakan dia dengan penuh itqan, ketelitian, wa atqannaha, kami menciptakan langit itu di atas ketelitian yang benar, benar-benar teliti. Barakallahu fikum. Lah tentunya kita bisa membayangkan kalau kita terheran melihat masjid 2 kali 12 kali 12 tidak ada tiang tengahnya. Ya antum, apa yang antum saksikan sekarang ini sampai tukangnya saja, maaf, tukangnya saja sampai ketakutan untuk mengerjakan barakallahu fikum 12 kali 12 tanpa tiang. Tapi yang merancangnya santai saja. Ketika ada goyang di atas, waktu itu ya, ini salah satu contoh. Ketika goyang di atas, sudah dipasang semuanya, tinggal satu belum dipasang. Dan itu yang menjadi penahannya untuk tidak goyang. Ketakutan juga, kok masih goyang? Ya, yang barakallahu fikum merancangnya bilang, pasang yang ini, paku, tidak goyang, benar tidak goyang lagi. Itu manusia. Sekarang kita bisa membayangkan langit yang begitu luas tanpa tiang barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla menciptakannya dengan penuh al-itqan, ya, ketelitian tentu dengan ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah menjadikan bagi langit tersebut menjadi saqaf, yaitu atap terhadap bumi, dan langit itu atap terhadap apa yang ada di atas bumi. Barakallahu fikum. Atap rahimani wa rahimakumullah terhadap bumi ini dan segala apa yang ada di bumi. Langit menjadi atapnya barakallahu fikum. Bi'aidin. Kami ciptakan langit, kami bangun langit ini bi'aidin. Ay biquwatin wa kudratin azimah. Dengan kekuatan dan kekuasaan, kemampuan yang besar. Wa inna la musirun li arja'iha wa anha'iha. Dan kami, kata Allah Azza wa Jalla, akan memperluas sisi-sisinya. Maksudnya, langit barakallahu fikum, wa inna lamusi'un. Wa inna lamusi'una aydan. Termasuk juga dalam makna kami memperluas. Kami memperluas ala ibadina atas hamba-hamba kami birizqi. Kami memperluas atas hamba-hamba kami dengan rezeki. Alladzi ma taraka dabatan fi mahamihil qafar walujajil bihar wa aqtaril alamil alawi wasufali illa wa awsala ilaiha minar rezeki. Tiada tinggal makhluk yang melata dabbah, ya, yang berjalan dengan kaki, di dalam hajat-hajatnya di daratan dan juga di samudra lautan, di sentario alam, baik di alam yang di atas ataupun di bawah, kecuali Allah menyampaikan kepadanya rezeki dimanapun berada. Apalagi kalau kita sudah meyakini hidup kita ini sebelum terlahir ke dunia sudah ada ketentuan rezeki. 70 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semuanya sudah tertera. Umur kita, batasnya, rezeki kita, sampai kadarnya berapa, semuanya sudah ada di dalam catatan. Nah, ketika anak itu atau seseorang masih dalam janin, Allah mengirim malaikat untuk menulis ketentuan: satu, rezeki; dua, ajal; tiga, amal-amalnya; keempat, celaka atau bahagia. Ini pencatatan yang disebut dengan takdir al-umuri. Takdir seumur itu ditulis oleh malaikat, tapi takdir seumur ini tidak akan atau kembali kepada takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Sebelum Allah 70 ribu tahun, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti orang tua kita belum ada. Orang tua kita belum ada. Orang tua kita belum ada. Ternyata catatan hidupnya itu sudah ada. Lahir dari siapa, di mana lahirnya, barakallahu, semuanya sudah ada. Barakallahu fikum. Jadi Allah memperluas. Di samping memperluas bangunan langit, memperluas juga bumi, barakallahu fikum, terhampar. Allah juga memperluas rezeki mereka. Sehingga dimanapun mereka hidup, Allah akan menyampaikan kepadanya rezeki. Ma yakfiha, apa yang mencukupi dia. Mencukupi dia, barakallahu fikum. Wasaqa ilaiha minal ihsan ma yugniha. Allah akan geret kepadanya kebaikan-kebaikan Allah yang akan bisa mencukupi mereka. Berarti tidak ada tersisa dari makhluk tanpa rezeki di dalam hidup. Hatta dia adalah makhluk yang tidak berakal, bernyawa. Dia punya rezeki masing-masing. Apalagi kalau sekiranya seorang mukmin yang taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah dengan ketaatannya ini lalu akan dikikis rezekinya, dikurangi rezekinya? Sampai ada orang yang mencari rezeki hidup tidak melaksanakan ibadah sholat. Tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dikorbankan akhiratnya hanya untuk mencari barakallahu fikum secuil duniawi. Maka dari sini kita mengetahui barakallahu fik, Allah Azza wa Jalla memperluas bangunan ciptaannya yaitu langit, dan juga Allah memperluas rezekinya. Tidak ada satu pun dari hamba-hambanya di negeri manapun ketika mengejar hajat hidupnya di daratan, di lautan, atau di sentario alam bawah dan atas, kecuali Allah sampaikan kepadanya rezeki masing-masing. Subhanallah. Fasubhana man 'amma bijudihi jami'al makhluqat. Maha suci Allah yang telah menyeluruhkan dengan kedermawanannya semua makhluk. Wa tabarakalladzi wasi'at rahmatuhu jami'al bariyat. Maha suci Allah yang rahmatnya mencakup semua apa yang ada di daratan. Tidak ada satupun makhluk yang luput atau hidup di dunia ini tanpa rezeki atau tanpa membawa rezeki. Kemudian beliau mengatakan wal arda farasnaha ay ja'alnaha firasan lil khalqi. Dan bumi kami hamparkan, kata Allah Azza wa Jalla. Kami jadikan bumi itu firasan, terhampar lil khalqi. Karena dunia yang kita hidup padanya terhampar, yatamakkanuna fiha min kulli ma tata'allaku bihi masalihuhum. Sehingga dengan bumi ini terhampar, seluruh makhluk ini bisa mampu untuk mencari apa yang terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan mereka dengan gampang. Bikin rumah gampang. Ya, barakallahu fikum. Min masakin, membikin rumah, wa gharas, menanam, wa zar, bercocok tanam, wa harf, yaitu membaca atau jenisnya, wa julus, duduk juga. Ya, coba kalau sekiranya kita coba saja ya duduk di tempat yang miring, tidak akan pernah menemukan keenakan duduk. Tidak akan enak. Barakallahu fikum. Ya, tapi ketika dunia ini terhampar, semuanya kemudahan dibukakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Wasulukin lissubulil musilati ila maqasidihim wa ma'aribihim. Dan mereka mampu berjalan, menempuh jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan mereka dan menyampaikan kepada hajat-hajat mereka. Ya, di seberang gunung ada perahu lewat laut, set, sampai. Ya. Gunung ternyata ada orang berjalan walaupun lewat setapak untuk sampai ke sebelah. Barakallahu fikum. Jadi semuanya dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, dihamparkan. Walamma kanal firas qad yakunu salihan lil intifa' min kulli wajhin wa qad yakunu min wajhin duna wajhin akhbara ta'ala annahu mahadaha ahsana mahadin ala akmalil wujuh wa ahsaniha wa athna ala nafsihi bidhalik faqala fa ni'mal mahidun alladhi mahada li'ibadihi maqtadathu hikmatuhu wa rahmatuhu. Maka di saat dunia ini dalam kondisi al-firash, terhampar, qad yakunu salihan lil intifa' min kulli wajh, terkadang sangat bagus dan baik untuk mengambil manfaat dari semua sisi. Wa qad yakunu min wajhin duna wajhin, terkadang bisa mengambil dengan gampang dari sisi ini, tidak dari sisi sana. Allah memberitakan. Kalaulah mungkin kita di daerah sini, barakallahu fikum, ya, mau mengejar manfaat kita misalkan di Tepal. Waduh, mikir sulit, mau pakai motor apa, harus nyiapkan ini, nyiapkan itu. Tapi orang yang ada di sana, dengan gampang untuk mencari kemaslahatan hidupnya. Kalau mungkin, waduh susahnya. Tidak. Barakallah, ini wajah dari satu sisi, bisa menemukan maslahatnya. Terkadang sisi yang lain tidak bisa mengambil atau mendapatkan maslahatnya. Akhbara ta'ala. Allah memberitakan bahwa dia Allah telah menghamparkannya dengan sebaik-baik hamparan. Dalam sebaik-baik bentuk dan sebagus-bagus bentuk. Wa asna ala nafsihi. Dan Allah memuji atas dirinya sendiri bahwa dia sebaik-baik penghampar. Dia sebaik-baik, barakallahu fikum, penghampar. Yang Allah hamparkan terhadap hamba-hambanya sesuai dengan kebijaksanaan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum. Berarti tidak ada yang terzalimi. Dimanapun dia tinggal, ada orang yang senang hidupnya di pinggir laut. Sampai kemudian membuat pulau di tengah laut. Untuk tempat tinggal, barakallahu fikum. Mudah. Tidak ada yang sulit, barakallahu fikum. Ya? Orang-orang kan kalau misalkan biasa hidupnya di gunung, mau tinggal di kota, kayaknya bagaimana risi. Kita mau si biasa tinggal di kota, semuanya gampang, semuanya mudah, air tinggal buka keran. Coba hidup di gunung, harus memikul air dari bawah ke atas. Mungkin Anda akan merasa tersiksa. Tapi orang di sana, asik saja. Enak dia, pagi, kemudian sore, barakallahu fikum. Ya, kita melihatnya beban berat, tapi mereka ringan bagi mereka untuk hidup seperti itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi semuanya sesuai dengan hikmah, kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla dan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah hamparkan dunia ini, barakallahu fikum. Keberikutnya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Dari segala sesuatu kami ciptakan zaujain, berpasangan. Sinfain, dzakarin wa unta. Berpasangan, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Hatta tumbuh-tumbuhan. Loh, kok pepayanya berbunga saja yang tidak berbuah? Mesti akan Pak Wadi mengatakan ini, Bu, pepaya apa? Jantan. Iya. Barakallahu fikum. Demikian juga betapa terikatnya antara pohon yang jantan dan yang betina. Iya. Kalau betina tidak akan bagus buahnya kecuali dengan serbu. Nah, pengiriman serbu itu macam-macam. Melalui angin, ya, terbang, kena serbu. Apa jantan ke betina, barakallahu fikum, atau kumbang, ya, hinggap di pejantan, kemudian hinggap di betina. Semuanya telah diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, min kulli nau'in min anwa'il hayawana. Bentuk hewan. Al-hayawana, ya, semua bentuk, barakallahu fikum, hayawanat. Terkadang, ya, manusia disebut, barakallahu fikum, bahasanya hewan. La'allakum tadhakkarun. Semuanya ini agar kalian mau ingat. Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Hewan, ya, manusia, bangsa jin. Agar kalian ingat lini amillah allati an'ama biha alaikum fi taqdiri dzalik. Agar kalian mengingat nikmat-nikmat Allah yang dia Allah lah telah memberikannya atas kalian dengan ukuran itu, ketentuan tersebut. Wa hikmatuhu haitsu ja'ala ma huwa sababu li baqa'i naw'il hayawanat kulliha. Hikmahnya adalah Allah menjadikan itu sebagai sebab berkesinambungan hidup semua jenis-jenis hewan. Litakumu, berikutnya. Ya, Allah menciptakan hewan-hewan itu berpasangan. Litakumu bitanmiyatiha wa khidmatiha wa tarbiyatiha. Agar kalian itu tampil, menumbuh kembangkan, berkhidmat padanya, memeliharanya. Lalu setelah itu, buat manusia, ini sekarang buat hewan. Fayahsulu min dhalika ma yahsulu minal manafi'. Dari hewan-hewan itu terwujud dan terhasil apa yang itu menjadi manafi', manfaat di dalam hidup. Barakallahu fikum. Ini hikmah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Falamma da'al ibada ila nadhari ila ayatihil mujibati li khasyati wal inabati ilaihi amara bima huwal maqsud min dhalik. Tatkala Allah Azza wa Jalla memanggil hamba-hambanya untuk melihat kepada tanda-tanda kebesaran Allah yang akan mengharuskan munculnya rasa takut kepada Allah, lalu kemudian bertaubat kepada Allah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada apa yang menjadi tujuan itu semua. Allah Azza wa Jalla memperlihatkan mukjizat dari para nabi dan rasul ada tujuannya. Ada hikmah yang akan dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Kata beliau, wa huwal firaru ilaihi mimma yakrahuhu. Yaitu lari kepada Allah Azza wa Jalla dari apa yang tidak disukainya. Lari. Tinggalkan apa yang tidak disukai oleh kekasih kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Lari kepadanya dari apa yang tidak disukainya. Ai al-firaru mimma yakrahuhu Allah zahiran wa batina ila ma yuhibbuhu zahiran wa batina. Yaitu lari dari apa yang tidak disukai oleh Allah. Baik tidak disukainya itu lahiriah dan atau bersifat batiniah. Lari darinya. Barakallahu fikum. Menuju apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dicintai baik secara lahir ataupun secara batin. Ini tujuan. Semua apa yang Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya dari kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah, mu'jizat barakallahu fikum, agar hamba itu firar, segera lari menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Firarun minal jahli ilal ilmi, lari dari kebodohan menuju ilmu. Wa minal kufri ilal iman, lari dari kekufuran menuju iman. Wa minal ma'siyati ilat ta'ah, lari dari kemaksiatan kepada ketaatan. Wa minal ghaflati ilat dzikri, lari dari sifat lalai menuju selalu ingat. Barakallahu fikum. Kata beliau menyebutkan, faman istakmala hadhil umura faqad istakmala dina kullahu. Siapa saja yang menyempurnakan ini semua, maka sungguh dia telah menyempurnakan seluruh agamanya. Wazala anhul marhub, akan hilang darinya kekhawatiran, ketakutan. Wahasala lahu ghayatul murad wal matlub, dan akan terwujud apa yang paling tinggi diinginkan dan yang paling tinggi dicari. Barakallahu fikum. Artinya, kalau dia benar-benar telah menyempurnakan sisi agamanya seperti ini, dia akan sampai kepada apapun yang dia cita-citakan, setinggi apapun yang dia maukan dan angankan. Kemudian beliau menyebutkan, wasammallahu ar-ruju'a ilaihi firaran, li'anna firruju'i ila ghairihi anwa'al makhawifi wal makari, wa firruju'i ilaihi anwa'ul mahabi wal amani was sururi was sa'adati wal fawz. Allah menamakan kembali kepadanya itu firar, lari. Kok Allah namakan demikian? Kenapa? Kata beliau, li'anna firruju'i, karena kembali kepada selain Allah, kembali kepada selain Allah, ya, itu adalah bentuk ketakutan dan ketidaksukaan, kebencian. Kalau seseorang takut kepada barakallahu fikum, manusia, saya ulangi, li'anna firruju' ila ghairihi, karena kembali kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, anwa' al-makhawi wal makari, bentuk yang ditakuti, dikhawatirkan dan tidak disukai. Adapun kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah bentuk yang disenangi, aman, bahagia, gembira, bahagia, beruntung. Fayafirul abdu min qadaihi wa qadarihi ila qadaihi wa qadarihi. Allahu Akbar. Sehingga seorang hamba itu lari dari ketentuan Allah, takdir Allah, kepada takdir dan ketentuan Allah. Yang jelek ya ditentukan oleh Allah, yang baik ya ditentukan oleh Allah. Maka dia lari dari yang jelek, berarti lari dari apa yang ditentukan oleh Allah, menuju kepada yang baik yang juga ditentukan oleh Allah. Wa kullu man khifta minhu farorta minhu ilallahi ta'ala, fa innahu bihasabil khawfi minhu yakunul firaru ilaihi. Setiap orang yang man khifta minhu, ya, orang yang engkau takuti, maka engkau akan lari darinya. Ilallahi ta'ala, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kekuatan lari kepada Allah Azza wa Jalla itu tergantung dari rasa takut barakallahu fikum. Ya. Wa kullu man khifta minhu farorta minhu ilallahi ta'ala. Anda akan lari dari yang anda takuti menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Larinya engkau, kuatnya larinya engkau kepada Allah, tingginya tingkat lari engkau kepada Allah, itu tergantung dari rasa takutnya engkau barakallahu fikum. Semakin tinggi rasa takutnya seseorang kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka semakin tinggi pula tingkat larinya kepada Allah. Tapi kalau seseorang takut kepada selain Allah, dia akan lari darinya, menyingkir, menjauh, menghindar, ini, itu. Tapi jikalau seseorang takut kepada Allah, maka dia akan berupaya untuk lari mendekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Terakhir beliau mengatakan, inni lakum minhu nadhirun mubin, ay mundhirun lakum min adzabillah wa mukhawwifun bayyinun nadharati. Aku sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan di hadapan kalian dari azab Allah, dan menanamkan rasa takut dengan peringatan yang jelas, yang nyata. Jadi barakallahu fikum, ini makna yang beliau jelaskan terkait dengan al-firar, kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti Allah memperlihatkan segala-galanya di alam nyata ini, tujuannya adalah agar kita lari dari apa yang tidak disukai oleh sang penciptanya, menuju apa yang disukai oleh sang pencipta. Berarti barakallahu fikum, taubat itu adalah sesuatu yang sangat besar di dalam hidup. Jangan diremehkan dan jangan dientengkan. Ya, jangan diremehkan dan jangan barakallahu fikum dientengkan. Kedua, taubat itu benar-benar taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak semua orang melihat keajaiban di alam ini, kemudian dia bisa kembali kepada Allah. Tidak semua orang yang menemukan di dalam hidupnya hal-hal yang dia tidak sukai, lalu dia bisa cepat kembali kepada Allah. Semuanya itu adalah taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar taufik ini selalu menyertai kita dimanapun kita berada, barakallahu fikum, sekecil apapun dosa yang kita perbuat, kesalahan yang kita lakukan, kita bisa segera bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.